بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadis salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara barang siapa terdapat padanya tiga perkara tersebut maka dia akan merasakan manisnya iman. Abu Abdul Latif, yang pertama apa itu? Tiga perkara yang barang siapa terdapat pada seorang dia akan merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Baik. Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dan Naam, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selainnya. Yang ketiga, Ami Bambang. Taib, wa an yakra an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu min kama yakra an yuqdhafa fil nar. Seorang membenci kembali kepada kekufuran, membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana ia membenci kalau dilemparkan ke dalam api. Bahkan riwayat yang kedua lebih jelas lagi, man kana an yulqa fin nari ahabba ilaihi min an yarja fil kufr ba'da an qadahu Allah min. Seseorang jika dilempar ke dalam api terlebih dia cintai daripada harus kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya. Dan juga hadis Anas radhiyallahu anhu yang lainnya yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari keluarganya dan dari hartanya dan dari seluruh manusia. Kata Nabi, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang hamba sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada keluarganya dan hartanya dan seluruh manusia. Bahkan lebih dari itu, Nabi berkata kepada Umar, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu. Maka Umar mengatakan, fal'ana ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semuanya sampai dari diriku. Maka Nabi kan fal'an, maka sekarang baru benar dan sempurna keimananmu. Dan ini tentunya perkara yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan bagi diri kita. Apakah kita telah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segalanya, ataukah justru sebaliknya? Kita lebih mengedepankan diri kita atau keluarga kita atau yang lainnya daripada perintah Allah Subhanahu wa dan Rasulnya. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan masih hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Ibn Bashar Bundar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi aw qala li jarih ma yuhibbu li nafsihi. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harab qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Husain al-Mu'allim an Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarih aw qala li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Tidaklah seorang hamba beriman sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Hatta yuhibba li akhihi min al-khair." Mencintai untuk saudaranya dari kebaikan sebagaimana mencintai untuk dirinya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan ini pun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan al-fitan, berbagai banyak fitnah yang akan menimpa manusia di akhir generasi ini, kata Nabi, "Faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yadkhal jannah fata'ti man niyyatu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kepadanya kematian, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia berbuat kepada manusia sebagaimana dia ingin diperbuat oleh manusia. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, maka hendaknya kita berusaha untuk menghormati orang lain. Dan jika kita tidak ingin dizalimi oleh orang lain, maka kita berusaha untuk tidak mendzalimi orang lain. Mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana mencintai kebaikan tersebut untuk diri kita. Ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala Ibn Ayyub haddathana Ismail qala akhbarani al-Ala an abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yadkhul jannah man la yu'man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Dan ini menunjukkan tentang hak yang besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hak-hak tetangga. kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Karena memuliakan tetangga itu merupakan bagian dari keimanan. Sebagaimana kita lihat di hadis setelahnya. Sebagaimana sebaliknya, menyakiti tetangga merupakan dosa yang bisa menyebabkan seorang terhalangi dari masuk surga. Dan saya dari seorang mukmin terhalang dari masuk surga dukhulan awalian. Dukhulan awalian maknanya masuk surga langsung dengan tanpa dimasukkan sebelumnya ke dalam neraka. Karena masuk surga itu ada dua bentuk bagi seorang mukmin. Ada yang dukhulan awalian, diselamatkan secara murni oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka, langsung masuk surga. Dan dari kafadullah yuti mayasya, karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam golongan tersebut. Dan ada sebagian dari kaum mukminin, orang-orang yang ketika di dunia terjatuh kepada dosa-dosa besar dan Allah menghendaki untuk membersihkan dosa tersebut melalui diadab dalam neraka. Dia mukmin, tapi sebelum masuk surga dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka dalam rangka membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah bersih dia dimasukkan ke dalam surga. Dan di sini lahir hujan man la ya'man jaruhu bawa'iqah, dia akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari kejelekan-kejelekannya. Kalau dia seorang mukmin, lahir khuljannah dukhulan awaliyah. Karena mukmin yang meninggal pasti masuk surga. Imma dukhulan awaliyah, itu langsung masuk surga, dan imma dibersihkan lebih dahulu di dalam neraka. Dan sekali lagi ini menunjukkan besarnya hak tetangga. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi sampai bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat ketika mendengar Nabi SAW mengulang tiga kali kalimat tersebut, mereka bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa orang tersebut ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan hadis setelahnya beliau mengatakan, qala haddatsani Harmal ibn Yahya, qala akhbarana ibn Wahb, qala akhbarani Yunus an ibn Shihab, an Abi Salama ibn Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'di jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Qala hadathana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Isa ibn Yunus an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadith Abi Hasin ghair annahu qala falyuhsin ila jarih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini berkaitan dengan adabul lisan. Kita hanya memiliki dua pilihan. Imma kita berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka wajib bagi kita untuk diam. Untuk diam. Dan di hadis yang lain, lebih jelas lagi. Dan hadis yang telah kita lalui di Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Nabi mengatakan, Qulu khairan tagnamu, waskutu an syar taslamu. Berkatalah perkataan yang baik, niscaya kalian akan beruntung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebaikan-kebaikan dari athar kalimat yang baik. Dan diamlah dari perkara yang buruk, niscaya kalian akan selamat. Selamat dari dosa, dan akibat-akibat perkataan yang buruk tersebut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti dikatakan bahwasanya yang namanya lisan itu perkara yang wajib bagi kita untuk bisa menjaganya. Karena anggota badan kita semuanya itu tunduk kepada lisan. Dengan makna bahwasanya jika kita tidak bisa menjaga lisan, maka anggota badan yang lain tidak mungkin bisa kita kendalikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya jika seorang hamba masuk di waktu pagi hari, fa innal a'dha kullaha takhda'u lil lisan. Semua anggota badan itu tunduk kepada lisan. Dan anggota badannya mengatakan ittaqillaha fina. Fa inna ma nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah karena kami bersamamu. Kalau kamu istiqamah, maka kami akan istiqamah. Dan kalau kamu menyimpang, kami pun akan menyimpang. Orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan bisa menjaga anggota badannya. Dan sebaliknya, yang tidak bisa menjaga lisan, tidak akan bisa menjaga yang lainnya. Dan yang namanya lisan, seperti dikatakan juga, terjuman ma fil qalb. Yang namanya lisan seorang itu penterjemah. Apa yang ada di hati seseorang. Menterjemahkan tentang keadaan hati seseorang. Kalau seorang mengatakan hatinya baik, tidak memiliki apapun juga dari kejelekan, tapi keluar dari lisannya sesuatu yang bertentangan tersebut, maka sudah dipastikan dia berkata dengan tidak jujur. Karena lisan itu terjemah lil qalb, penterjemah untuk hati. Dan di pelajaran kitab Ad-Dawa sudah kita lalui perumpamaan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Menukar dari yang lainnya, katanya hati kita seperti kider. Hati kita itu seperti kider. Seperti panci. Yang dimasak di dalamnya masakan. Dan lisan itu seperti sendoknya. Atau, apa ini pakai ini? Centong kalau bahasa kita. Maka apa yang diambil dengan centong tersebut adalah isi yang ada di kider tersebut. Yang ada di panci tersebut. Kalau di panci itu masakannya daging, maka yang keluar dari sendok tersebut daging. Kalau yang dimasak di dalamnya sayuran, yang keluar adalah sayuran. Begitu pula lisan. Kalau di hatinya baik, maka yang keluar lisan pasti perkara-perkara yang baik. Sebagaimana kalau hatinya buruk, pasti yang keluar itu perkara yang buruk. Dan tidak mungkin bersilang. Tidak mungkin bersilang. Dan di sini kata Nabi SAW, barang saya beriman dengan Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata baik atau diam. Dan Nabi SAW mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan riwayat yang kedua, fala yu'dhi jarah. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan riwayat yang terakhir, falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan Nabi mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwaditha. Kata Nabi SAW, Malaikat Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Itu memerintahkan dan menyebutkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Dikarenakan banyaknya wasiat Jibril kepada Nabi SAW dengan tetangga. Nah, ini perkara yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Baik dengan ucapan kita, perbuatan kita. Dan menjaga dari berbuat buruk kepada mereka. Seandainya kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberi, minimal kita tidak menyakiti. Kemudian hadis lainnya sama, qala haddatsana Zuhaib bin Harb wa Muhammad bin Abdullah bin Umair jami'an an ibni Uyainah. Qala ibn Umair hadas Sufyan an Amr an Sami'a Nafi' ibn Jubair Yukhbiru Nabi Syuraih Al-Khuzai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dan perkara yang ketiga yang tadi sebutkan dari Abi Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Dan hak seorang tamu untuk dimuliakan wajibnya satu hari satu malam. Berusaha untuk semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik kepada tamu kita. Kalau ada tamu singgah di tempat kita. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Kemudian dua hari berikutnya kita berbuat baik. Memberikan hak tamu kita. Hak tamu kita. Di tiga hari pertama dan terutama di hari pertama. Dan kalau sudah lewat dari tiga hari, maka itu mimbab ikram dan tafadhul dari kita. Seandainya kita mampu memberikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Dan itu tentunya yang afdal bagi kita, dan seandainya tidak mampu juga melayani. Atau memberikan sesuai dengan ala kadarnya atau kemampuan kita. Karena kedudukannya bukan tamu lagi. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Tamu yang wajib kita muliakan itu selama tiga hari. Dan di hadis Abi Syuraih, Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berbuat baik kepada tangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata baik atau diam. Ini dua hadis yang kita baca pada pertemuan malam hari ini. Hadis Abi Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan hadis Abi Syuraih Al-Khuzai. Dan sebelumnya hadis Abi Hurairah, la yadkhul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.